Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dorongan terpenting, terbesar dan paling utama kita bekerja keras di kantor, di pasar, di jalan, di sawah, di laut, dimanapun adalah karena kita ikhlas mengabdi kepada anak-anak, kepada istri, kepada keluarga. Tentu saja ada juga niat-niat yang lebih luas, yang lebih besar, mengabdi kepada negara dan bangsa, kepada masyarakat, kepada agama, kepada Allah, kepada apa dan siapapun saja yang juga mungkin sama mulia dan luhurnya. Tetapi saya ingin memberi tekanan bahwa pengabdian kepada keluarga itu memiliki kemuliaan yang kalau tidak utama ya spesifik. Sebab keluarga itu tercipta dari pernikahan. Dan pernikahan itu atau yang kita sebut akad nikah itu adalah idenya Tuhan, gagasannya Tuhan, perintahnya Tuhan. Lelaki dan perempuan bersatu, berharmoni, beranak pinak. Jadi bukan ide sosial, bukan ide kebudayaan, bukan ide politik, bukan ide-ide yang datang dari manusia. Manusia memiliki keperluan untuk berkeluarga, tetapi perintah dan gagasan berkeluarga itu datang dari Allah langsung. Sementara negara enggak, kerajaan enggak, sistem-sistem sosial tidak merupakan perintah langsung, itu semua hanya informasi dari Allah mengenai bagaimana manusia menata kehidupannya secara bersama-sama. Tetapi tidak ada perintah spesifik agar manusia menciptakan negara, agar manusia menciptakan kerajaan, apakah bentuknya persemakmuran, kesatuan, atau apapun saja. Oleh karena itu, berkeluarga itu memiliki nilai yang sangat mulia dibanding bernegara, dibanding bermasyarakat. Tidak berarti bermasyarakat dan bernegara tidak penting. Tetapi sedemikian pentingnya peran keluarga itu di dalam akselerasi sejarah, di dalam irama peradaban yang melanggengkan kehidupan ini sedemikian rupa, sehingga motivasi kita semua untuk mengabdi kepada keluarga itu langsung melibatkan Tuhan.